Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Hari ini hari Ahad, tanggal 2 Jumadat Tsaniyah, Jumadal Ula 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2012. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali Hafidhahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tanpa terasa kita sudah masuk bulan Jumadal Ula. Berarti sebentar lagi waktu ini akan berjalan terus cepat. Kita akan segera bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Ramadan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Inilah dunia, umur kita terus berkurang. Kita berjalan menuju satu titik. Titik itu adalah titik kematian. Tinggal perjalanan kita menuju titik itu berbeda-beda. Ada yang sudah dekat, tinggal 1 meter. Ada yang tinggal 1 kilo. Ada yang tinggal 10 kilo, ada yang tinggal 100 kilo, tapi yang jelas semuanya menuju titik tersebut. Sebelum kita masuk pembahasan materi kita, ada baiknya kalau kita sedikit membahas tentang surat yang dibaca tadi, yaitu surat Al-Fajr. Di sana kalau kita kaji itu indah, banyak cerita-cerita kesudahan orang-orang yang dolim, orang-orang yang lalim, penguasa-penguasa yang kejam, bagaimana kesudahan mereka. Kemudian diantaranya di sana ada ayat yang berbunyi Inna Rabbaka Labil Mirsad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Yasma'u wa yara. Jadi Allah itu selalu mengawasi kita, mendengar ucapan kita dan melihat semua perbuatan kita. Ya'ni yarsudu khalqahu fima ya'malun wa yujazi kullan bisahihi fid dunya wal ukhra. Jadi perbuatan kita ini semuanya diintai, ada pengintai. Kalau sekarang ini ada contohnya CCTV. Ya, ada CCTV. Termasuk Masjid An-Nur ini ada CCTV-nya. Jadi di Masjid An-Nur jangan macam-macam ya. Ada CCTV, nanti kelihatan di CCTV itu nanti. Nah, kita juga ada CCTV-nya, diintai oleh malaikat, ucapan kita direkam, perbuatan kita di film semuanya. Dan nanti masing-masing kita akan mendapatkan balasan. Inna Rabbaka Labil Mirsad. Orang bisa jadi tidak tahu, tapi Allah tidak mungkin tidak tahu. Allah pasti tahu. Kemudian juga di sana ada ayat yang berbunyi Waji'a yauma idzim bi jahannam. Waji'a yaumaidzin bi jahannam, pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Bagaimana keadaan ketika didatangkan neraka jahannam itu? Disebutkan di dalam Sahih Muslim sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimam 70 alf malak yajurrunaha. Ketika neraka jahannam itu didatangkan, itu neraka jahannam mempunyai 70 ribu tali kendali. Jadi ada 70 ribu tali. Tiap-tiap tali itu diseret oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu tali, tiap-tiap tali diseret oleh 70 ribu malaikat. Berarti berapa jumlah malaikatnya? Berapa? 4,9 miliar. Hampir 5 miliar malaikat itu yang nyeret neraka jahanam, yang giring neraka jahanam. Padahal malaikat itu besar. Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Walaha situ mi'ah jana waqad saddal ufuq. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap dan memenuhi ufuk sejauh mata memandang. Ini malaikat Jibril semuanya. Jadi mulai dari sini sampai ujung pandangan kita itu malaikat Jibril semuanya. Gedenya enggak gitu. Ini malaikat besar. Ini hampir 5 miliar malaikat yang giring neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu besar apa kecil? Besar. Padahal Allah berjanji akan memenuhi, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam daripada manusia dan jin. Dipenuhi. Ya, berarti penghuninya itu banyak. Bahkan setelah ahli neraka jahannam masuk neraka jahannam semuanya, itu Allah bertanya kepada neraka jahannam, halim talati, apakah kau sudah penuh wahai neraka jahannam? Apa jawabannya? Hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Minta ditambahi terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu di akhirat dia melihat neraka, dan semuanya sudah jelas, baru orang ingat perbuatannya. Baru ingat perbuatannya. Tapi apa artinya ingat pada saat itu? Tidak ada faedahnya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Tidak percuma, bukan saat untuk menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, menyesal, aduhai, ternyata aku dulu banyak berbuat maksiat. Jadi nanti hari kiamat itu semua orang menyesal, semua orang menjela. La uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang menjela. Itu diantaranya adalah jiwa orang mukmin menjela. Kalau dia berbuat buruk, dia menjela dirinya, kenapa berbuat buruk? Kalau dia berbuat baik, dia juga menjela dirinya, kenapa kebaikannya kurang? Kenapa kebaikannya cuma sedikit? Padahal dia mampu lebih daripada itu. Kemudian fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada azab saat itu, dan tidak ada pula ikatan yang lebih kuat daripada ikatan Allah saat itu. Benar-benar dibelenggu lebih daripada orang yang berada di penjara. Namun terakhirnya ayat ini menenteramkan hati kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terakhir dari ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini diucapkan ketika orang sakaratul maut, ya, ketika di kuburan dan ketika nanti hari kiamat. Diucapkan ini. Bahkan ketika orang mukmin itu mau mati, itu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Allahumma amin. Karena itu ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kalau kita baca Al-Quran supaya nikmat itu, kita mengikuti alurnya, dan kita juga dianjurkan berdoa. Kalau ayat-ayat perlindungan, berlindung. Ayat-ayat permintaan kita, meminta. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, langsung aja kita masuk kajian kita. Yang lalu kita baru muqaddimah Kitabul Haji wa Zakah, pembahasan Kitabul Haji wal Umrah, pembahasan tentang haji dan umrah. Yang lalu baru muqaddimah. Sekarang kita bahas dulu, yaitu babnya. Bab keberapa sekarang? Berapa Pak Sultan ada? Berapa Pak Sultan? 244. Jadi babnya bab 244 hari ini. Mudah-mudahan Pak Sultan dan kita semuanya dijadikan oleh Allah istiqomah, meninggal dunia dalam Islam dan sunnah dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma amin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidhiz zajri an ta'khiril hajji ma'al qudrah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab ancaman keras mengundurkan haji, ya, menunda-nunda haji padahal mampu. Jadi ancaman keras menunda-nunda berangkat haji padahal mampu. Lalu dibawakan di sini firman Allah surat Ali Imran 97. Qala ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan manusia untuk berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang mampu ada syarat-syaratnya, di antaranya ada ongkos naik haji di antaranya. Barang siapa yang kufur, tidak iman dengan syariat haji, tidak percaya dengan kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya dari alam semesta. Allah tidak butuh kepada semuanya, justru semuanya yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid, ay man jahada fariidatal hajj faqad kafar wallahu ghaniyun anhu. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, dan bukan seorang saja dari kalangan salafus saleh, bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban haji, dia kafir. Dan Allah maha kaya dari dia, Allah tidak butuh. Jadi mengingkari kewajiban haji, mengatakan haji itu tidak wajib, kafir. Karena kita tahu haji termasuk rukun Islam. Kemudian beliau, Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala mengatakan, man istata'al hajja la yajuzu lahu ta'khir. Barang siapa yang mampu haji, tidak boleh menunda-nunda. Jangan ditunda. Lalu dibawakan di sini ucapan sahabat Umar ibn al-Khattab. Fa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, man ataqal hajja falam yahuj fasawa'un 'alayhi mata yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mampu haji, ternyata dia tidak haji, maka sama saja dia mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Mampu haji ya, tidak haji sampai mati, tidak haji, nunda-nunda. Karena itu jangan nunda-nunda. Disebutkan juga dalam hadis sahih yang lalu telah disinggung, sabda Rasulullah Muhammad SAW, ta'ajjalu ilal hajj fa inna hadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah pergi haji, karena seorang dari kamu tidak tahu yang terjadi di kemudian hari itu apa. Nunda-nunda ternyata akhirnya hartanya habis. Nunda-nunda sampai sakit tidak bisa berangkat. Nunda-nunda sampai mati, bahaya. Kalau baru mampu ONH biasa, daftar. Daftar tunggu tidak apa-apa, yang penting sudah daftar. Jangan sampai tidak daftar. Kalau tidak, kalau mampu lebih dari itu, mampu ONH plus, yang plus jangan nunggu yang biasa, kelamaan nunggunya. Kalau yang plus kan sewaktu-waktu bisa berangkat. Yang penting ada dananya, walaupun agak besar. Kemudian Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Lau mata jarun li walahu maisarah walam yahuj lam usalli alaih." Sekiranya tetanggaku mati dan dia dalam keadaan bisa haji, mampu berkecukupan, tapi dia tidak haji sampai mati, maka aku tidak akan menyolati jenazahnya. Ini ancaman yang keras, ya. Jadi kalau ada tetangga, tetangga itu haknya besar, muslim, haknya tetangga besar. Sampai-sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan yang baik kepada tetangga, yang baik kepada tetangga. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril selalu datang kepada aku mewasiatkan supaya aku baik kepada tetangga, aku baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bakal dapat warisan. Tapi di sini kata Sa'id bin Jubair, kalau tetanggaku mati, dia bisa haji tapi tidak haji sampai mati, ya, aku tidak akan menyolati jenazahnya. Ini ancaman yang keras, menunjukkan bahwa kalau orang mampu haji, jangan menunda-nunda, segera berangkat haji. Selanjutnya beliau, Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, di bab yang berikutnya, bab 245, mengatakan, babu itsbatil hirman liman wassa'allahu alaih walam yahud kulla khumsati a'wam. Bab penetapan al-hirman. Al-hirman, penetapan al-hirman. Hirman itu terhalangi dari kebaikan. Jadi seseorang itu terhalangi dari kebaikan. Orang yang tidak barokah, orang yang tidak mendapat kebaikan, orang yang jauh dari kebaikan. Siapa itu? Yaitu orang yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki, namun dia tidak berangkat haji tiap 5 tahun sekali. Tidak berangkat haji tiap 5 tahun sekali. Kita semua tahu haji yang wajib itu berapa kali? Yang wajib sekali. Wajib sekali. Namun tidak cukup sekali itu. Kalau ada kemampuan, kelebihan harta, itu minimal 5 tahun sekali. Minimal 5 tahun sekali, ada hadisnya. Hadisnya di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abdul Razak Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Syekh Salim rahimahullahu taala, hafizahullahu taala mengatakan isnaduhu sahih. Hadisnya ini sahih. Melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Inna 'abdan sahhahtu lahu jisma wa wassa'tu 'alayhi fil ma'isha yamdi 'alayhi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum. Sesungguhnya seorang hamba aku berikan kepadanya badan yang sehat, dan aku berikan kelapangan kepadanya dalam kehidupan, rezeki yang cukup. Ternyata sampai lewat 5 tahun dia tidak datang kepada aku untuk haji, maka berarti dia orang yang mahrum, yang terhalangi dari kebaikan, yang terhalangi dari barokah. Jadi di sini jelas bahwasanya haji itu yang wajib sekali. Tapi kalau kita mampu, kita usahakan minimal 5 tahun sekali. Bahkan kalau kita lihat salafus soleh dahulu, mereka berusaha haji tiap tahun. Mereka berusaha haji tiap tahun. Karena memang zaman dulu itu kan mudah ya, tidak pakai ngurus visa, paspor dan yang lainnya. Tinggal naik onta aja, bawa bekal, berangkat. Tiap tahun mereka berangkat. Namun juga alhamdulillah pemerintah memberikan keluangan bahwa kita bisa berangkat minimal 5 tahun sekali. Kalau yang plus bisa tiap tahun. Bahkan juga pemerintah Arab Saudi menetapkan gitu, 5 tahun sekali. Karena hadisnya ini ada hadisnya. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan di antara fikihnya adalah al-hajj wajibun 'alal mukallaf marra fil umur. Haji itu wajib bagi orang yang mukallaf, orang yang sudah akil baligh, cukup seumur sekali yang wajib. Yang wajib cukup seumur sekali. Kemudian beliau mengatakan man wassa'allahu 'alaihi rizqah wa shahha jismah wa kana tariquhu ila al-baitil haram muyassaran fa yustahabbu an yahujja kulla khamsi sanawat marrah wa illa fahuwa mahrum. Barang siapa yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki, diberikan badan yang sehat, dan perjalanan menuju Baitullah, menuju Mekah, tanah suci itu mudah, maka disunnahkan, yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan dia untuk haji tiap-tiap 5 tahun sekali. Kalau dia tidak lakukan itu, maka dia adalah mahrum, terhalangi dari kebaikan. Na'udzubillahi minal khudlan wa adami taufik wal hirman. Kita berlindung kepada Allah daripada mendapatkan kehinaan, daripada tidak mendapatkan taufik, dan daripada kita termasuk orang yang mahrum. Berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Karena itu memang haji itu berat. Ibadah itu kan berat ya. Surga itu mahal atau murah? Surga itu mahal. Kalau kita cari dunia kita rela capek, kita rela payah. Demikian pula kita mencari akhirat, kita harus rela capek, kita harus rela payah. Orang mukmin di dunia ini siap untuk capek, siap untuk payah. Orang mukmin itu baru benar-benar istirahat kalau sudah mati, baru istirahat. Karena itu Fadilatul Syekh Muhammad Al-Mukhtar Al-Amin Asy-Syangqiti hafizahullah taala, seorang pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Jamiah Islamiyah, dalam salah satu muhadharah, salah satu ceramahnya, beliau ditanya, "Ya Syekh, sebentar lagi datang musim liburan, Syekh. Kira-kira waktu yang terbaik untuk ngisi liburan itu bagaimana, Syekh?" Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, orang mukmin tidak ada ijazah, tidak ada utlah. Orang yang beriman itu tidak ada liburnya. Orang beriman itu tidak ada liburnya. Yang libur itu kan sekolahan. Yang libur itu kan kampus. Kalau orang beriman tidak ada liburnya. Orang beriman selalu sibuk dalam kegiatan-kegiatan yang baik, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada liburnya. Terus. Bukan berarti nanti kalau libur sekolahnya, ibadahnya libur. Tidak ada, terus ibadah kepada Allah. Hatta orang haid sekalipun bukan berarti haid itu libur ibadah. Tidak. Orang haid tetap ibadah. Hanya ibadah-ibadah yang dilarang jangan dikerjakan. Sholat, puasa, dan yang terlarang jangan. Yang lainnya tetap ibadah. Jadi orang beriman itu tidak ada liburnya. Tidak ada libur. Nanti mati baru istirahat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mati baru istirahat. Dan itulah hakikat kehidupan. Kalau kita menyadari kehidupan ini, Rasulullah kan mengatakan ya, bahwa di antara nikmat yang besar itu adalah yang banyak orang melupakan. Apa itu? Kesehatan dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu meremehkan, menyepelekan, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang, kesempatan. Ini nikmat. Kita tidak bisa merasakan itu kecuali kalau sudah sibuk. Dan kalau kita mau berpikir ya, berpikir atau kita mau terjun ke umat, ternyata memang benar-benar kita ini sibuk, tidak ada waktu luang untuk kita. seakan-akan tidak ada lagi waktu istirahat untuk kita. Sehingga kadang kita berpikir, memang inilah orang beriman, nanti kalau mati baru istirahat. Bayangkan sekarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika periode Mekah, apalagi ketika periode Madinah, enggak ada istirahatnya Rasulullah itu. Enggak ada istirahat. Istrinya Rasulullah berapa? Semuanya 11. Ketika meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Betapa sibuknya ngurusi 9 istri. Belum lagi panggilan jihad, panggilan dakwah terus. Kalau kita pikirkan kehidupannya Nabi, enggak ada waktu istirahat. Enggak ada istirahatnya. Karena Nabi menyadari bahwa dunia bukan tempat untuk istirahat. Kalau mau istirahat itu bukan dunia tempatnya. Nanti mati baru istirahat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang lalu saya berjanji akan membawakan cerita-cerita lagi yang berhubungan dengan tanah suci, dengan Mekah, dengan Madinah, yang berhubungan dengan haji dan umroh, termasuk cerita-cerita yang berhubungan dengan air zam-zam. Ini ada beberapa cerita yang indah yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Ini saya nukil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Dr. Zaid bin Muhammad Ar-Rumani, min qososil haji wal hujjat, di antara kisah-kisah haji dan orang-orang yang haji, yang mana saya tambah dari yang lainnya. Di sini di antaranya beliau membawakan cerita tentang sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, hajajana ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi awwali khilafatihi. Kami berangkat haji bersama Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya, pada permulaan beliau menjadi khalifah. Fadakhala al-Masjid al-Haram hatta waqafa 'ala al-Hajar. Sahabat Umar ini masuk ke Masjidil Haram, lalu berhenti di depannya Al-Hajarul Aswad. Hajar Aswad ini batu ya, semula dari surga, lebih putih dari salju, berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Tsumma qala, kemudian sahabat Umar mengatakan, innaka hajar la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sesungguhnya kamu adalah batu, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini namanya akidah. Jadi Hajar Aswad itu kita cium karena Rasulullah mencium dan Rasulullah menyuruh kita mencium. Kalau tidak, tidak. Ini akidah. Kamu batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Hanya karena disunnahkan nyium kamu, maka saya nyium kamu. Jadi ini ada pelajaran akidah. Dan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini terkenal membela akidah luar biasa. Sampai ada pohon yang ketika itu diadakan bai'atul ridwan, sumpah setia di bawah pohon itu. Ketika perjanjian Hudaibiyah yang Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fatih, laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahtas syajarah. Allah ridha kepada orang-orang beriman ketika membaiatmu di bawah pohon. Karena pohon ini ada dalam Al-Quran, maka pada zaman Sayyidina Umar, orang-orang itu kalau datang ke Mekah, datang ke Madinah, itu mampir ke pohon itu. Mampir ke pohon itu, tabarrukan, mencari barokahnya pohon itu. Karena alasannya Rasulullah dulu membaiat di bawah ini, dan pohon ini ada di dalam Al-Quran. Lalu oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala dipotong pohon itu sampai akar-akarnya dicabut bersih. Dicabut bersih. Karena sahabat Umar ini paham kalau pohon ini dibiarkan, akhirnya nanti orang-orang yang datang haji, datang umroh itu, mereka tentu akan datang ke pohon ini mencari barokah. Termasuk sahabat Umar juga paham orang-orang dari Indonesia. Paling senang dengan gitu-gitu kan. Paling senang. Akhirnya nanti ke Mekah perlunya ke pohon ini saja nanti. Pulang bawa daunnya satu nanti. Semuanya gitu. Bawa tanahnya pohon itu. Dihancurkan. Habis. Nah ini orang yang faham tauhid mengatakan wahada min hasanati Umar. Yang termasuk kebaikannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang suka dengan kesyirikan-kesyirikan marah-marah kepada Sayyidina Umar gara-gara Umar. Coba gak di apa? Gak dipotong pohone biyen awake dhewe lak iso ngotek-ngotek wit iku, ngelus-ngelus uwite. Ya, manusia itu senangnya ke arah syirik. Manusia ini paling senang dibodohi. Paling senang diajak pinter gak mau, aneh. Sampai ada cerita. Kalau antum pernah ke Jeddah ya, di Jeddah kan ada sepeda besar itu kan. Antum ya, sepeda pusat gede tugu itu. Nah, itu ada orang Indonesia naik taksi di Jeddah. Tanya kepada sopir taksi. Pak, sopir taksi, itu sepedanya siapa? Sepedanya siapa? Orang sana, ya itu sepedanya ada Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu sepedanya Nabi Adam itu. Ada daraja Nabi Allah Adam alaihi salam. Kan mantap kan? Langsung orang Indonesia bilang, Pak sopir tolong berhenti dulu sebentar. Saya tak sholat dua rakaat. Ya berhenti dulu, beber sejadah sholat dulu dua rakaat. Supaya dapat barokahnya sepedanya Nabi Adam. Kalau sepeda itu bikinannya orang tugu itu. Jadi subhanallah, paling senang diakali. Diakali itu senang, dibodohi senang. Allahu Akbar. Ya, jadi akidah ini penting ya. Jadi Islam ini, agama ini adalah mengikuti. Nahnu nattabi' wa la nabtadi'. Kita hanya mengikuti dan bukan membuat yang baru. Sudah cukup. Ajarannya Nabi sudah cukup. Kita terlalu sibuk kalau kita mengamalkan ajaran Nabi semuanya. Tidak ada waktu untuk yang lainnya. Tidak ada waktu. Selanjutnya, kisah yang lainnya lagi adalah kisah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah. Fasallama 'alayhi Abdullah ibn Umar wa hamalahu 'ala himarin kana yarkabuh wa a'tahu imamah kanat 'ala ra'sih. Jadi waktu sahabat Abdullah bin Umar ketika berangkat ke Mekah bertemu dengan seorang badui. Orang badui itu orang dari pedalaman. Orang hidupnya itu apa adanya, amat sangat sederhana. Ternyata sahabat Abdullah ibn Umar benar-benar menghormati orang ini. Diberi salam orang ini. Sudah diberi salam, kemudian orang ini disuruh naik kendaraan yang dinaikinya. Tidak cukup itu, orang ini diberikan sorban yang dipakai. Apa sorban yang dipakai sahabat Ibnu Umar dilepas diberikan orang ini. Padahal ini orang badui. Lalu yang melihat mengatakan, qala Ibnu Dinar, berkata Ibnu Dinar rahimahullahu taala, faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar, aslahakallah innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Bukankah mereka ini adalah orang badui yang mereka itu merasa cukup diberi sedikit. Kamu beri sedikit aja sudah senang mereka itu. Kok kamu beri banyak kayak gini? Kamu beri kemuliaan yang luar biasa seperti ini. Faqala Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu beliau menjawab, inna aba hadha kana waddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abi. Kata sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya bapaknya orang ini, bapaknya orang badui ini adalah sahabatnya bapakku. Jadi bapaknya orang badui ini sahabatnya bapakku Umar ibnul Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk bakti yang paling tinggi kepada orang tua itu adalah seorang anak tetap nyambung hubungan dengan sahabat-sahabatnya bapaknya. Jadi termasuk bakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal itu, kita tetap baik kepada sahabat-sahabatnya bapak dan ibu kita. Dan ini diamalkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang memang beliau terkenal sebagai sahabat yang benar-benar ingin meniru perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di sini diantaranya meniru dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma amin. Selanjutnya masih kisah tentang sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ra'a Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma rajulan yahmilu imra'atan 'ajuzan 'ala dhahri wa yatufu biha al-baitul haram. Sahabat Abdullah ibnu Umar melihat ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini gendong seorang perempuan tua, menggendong nenek-nenek, digendong di punggungnya ya, digendong di punggungnya seorang nenek sambil tawaf ya, muter-muter di Ka'bah tawaf. Fasa'alahu man hadhihi, lalu sahabat Abdullah ibnu Umar tanya kepada orang laki-laki itu, siapa yang kamu gendong ini, yang kamu gendong ini siapa, perempuan tua ini siapa, nenek-nenek ini siapa? Kemudian faqala lahu innaha ummi, ini adalah ibuku, saya gendong ibuku ini. Lalu orang itu tanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, atarani qad waffaituha haqqaha ya bin Umar, wahai sahabat Ibnu Umar, bagaimana pendapat Anda, apakah dengan menggendong ibuku tawaf ini berarti aku telah menunaikan haknya ibuku, berarti aku telah berbakti kepada ibuku? Apa jawabannya? Jawabannya sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahi mahma fa'alta biha falan ya'dila laka talqah wahidah min talqatiha fiik sa'ata wiladatiha. Demi Allah, apapun yang kamu lakukan kepada ibumu, bakti apapun yang kamu lakukan kepada ibumu, tidak bisa menyamai rasa sakit satu kali daripada rasa sakit ketika melahirkanmu. Allahu Akbar. Jadi apapun yang dilakukan seorang anak kepada ibunya, masih belum bisa balas jasa-jasa ibunya, terutama jasa ibunya ketika melahirkan. Yang mana melahirkan ada kontraksi-kontraksi yang sakit berkali-kali. Rasa sakit satu kali saja tidak bisa kita bayar dengan bakti kita. Bagaimana pula dengan rasa sakit yang berkali-kali? Yang mana kalau kita lihat seorang perempuan ketika melahirkan itu luar biasa sakitnya, bukan main. Sampai-sampai seakan-akan dia mengatakan sudah cukup, tidak punya anak lagi, ini terakhir aja sudah, terakhir. Tapi ternyata nanti punya anak lagi. Setelah itu ini juga bilang terakhir, sampai 14 terakhir semuanya. Ya. Jadi waktu mau melahirkan itu terakhir, tapi setelah itu kok kepingin punya anak lagi. Ya. Subhanallah. Bagaimana bakti kepada ibu? Karena itu kalau kita punya ibu jangan disia-siakan kesempatan berbakti sebelum ditinggal pergi. Demikian pula seorang tabi'in Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi Rasulullah tahu ceritanya Uwais Al-Qarni. Bahkan bahwa nanti akan datang seorang dari Yaman namanya fulan, keadaannya begini-begini terus semuanya. Dia berbakti kepada ibunya. Kalau kamu ketemu dia, kamu minta didoakan dia, doanya mustajab. Lalu sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu ada jamaah haji dari Yaman dicari, sampai akhirnya ketemu dengan Uwais Al-Qarni, doanya mustajab. Yang mana di antara kebaikan Uwais Al-Qarni ini adalah berbakti kepada ibunya. Bahkan beliau ketika haji dari Yaman menuju Mekah itu gendong ibunya. Masya Allah. Jadi gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Gendong, digendong ibunya. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Wes Al-Qarni ini kalau hidup zaman sekarang, kalau kita baca ceritanya ya, itu ibaratnya orang gelandangan, orang pengemis, orang bambong. Kehidupannya sederhana. Sederhana, bahkan beliau itu oleh sahabat Umar mau dijadikan orang hebat, enggak mau, menghindar, menghilang. Lebih baik jadi orang biasa, beribadah kepada Allah, ahli ibadah. Kadang semalam dia rukuk, semalam sujud, beribadah kepada Allah. Kalau ketemu anak kecil menyangka ini adalah orang gila, dilempari batu oleh anak kecil. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anak-anak, kalau ngelempari saya, batunya jangan besar-besar, yang kecil saja, supaya saya nanti malam bisa sholat tahajud. Karena kalau batunya besar nanti, saya sakit, tidak bisa sholat tahajud. Jadi tidak apa-apa ngelempari ya, tapi kecil-kecil aja batunya, supaya bisa sholat tahajud tetap. Allahu Akbar. Ini orang gelandangan tapi ahli ibadah. Kalau udah gelandangan tidak sholat, ya susah dunia, susah akhirat. Di dunia gelandangan, di akhirat lebih gelandangan lagi nanti. Selanjutnya, ada seorang sahabat laki, Abdullah bin Ja'far rahimah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Ja'far, beliau adalah Abu Ja'far, ayahnya Ja'far Abdullah Dhil Janahin Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu ini berangkat haji ya. Berangkat haji, kemudian wa ma'ahu 30 rahilah wa huwa yamshi ala rijlaihi. Haji sambil membawa 30 onta yang lengkap dengan muatannya. Tapi sementara ternyata beliau ini jalan kaki. Ya, beliau jalan kaki. Membawa 30 onta lengkap dengan muatannya. Hatta waqafa bi Arafat, sehingga ketika wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah, fa'ataqa 30 mamlukan wa hamalahum ala rahilatih wa amara lahum bi 30,000. Ketika wukuf di Arafah, beliau memerdekakan 30 budak. Dan 30 budak ini diberi 30 kendaraan unta tadi. Dan 30 budak ini diberikan masing-masing 30.000. Tidak disebutkan ya dinar atau dirham. Pokoknya dia ketika wukuf di Arafah, beliau ini menginfakkan harta yang amat sangat banyak ketika wukuf di Arafah. Waqala, sambil beliau mengatakan, a'tikuhum lillahi ta'ala la'allahu subhana ya'tikuni minan nar. Aku membebaskan semua ini karena Allah Ta'ala, tidak ada kepentingan apapun aku bebaskan. Harapannya adalah Allah membebaskan aku dari api neraka. Allahu Akbar. Jadi aku bebaskan semua ini karena Allah, tidak ada kepentingan apapun. Harapannya Allah mengganti, membebaskan aku dari api neraka. Radiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula sahabat Umar ibn Abdul Aziz, khalifah, bukan sahabat yang khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika berada di Arafah ya, menjelang maghrib, waktu wukuf di Arafah, banyak doa, semuanya berdoa, yang mana setelah matahari terbenam, orang-orang itu berlomba-lomba cepat-cepatan menuju ke Muzdalifah, biasanya balapan cepat-cepatan kendaraannya. Lalu beliau mengatakan, laisa sabiqul yawm man sabaqa ba'iruhu wa innama sabiqu man ghufira lahu. Orang yang menang hari ini itu bukan orang yang kendaraannya cepat, bukan yang dia lebih dahulu datang ke Muzdalifah, bukan. Orang yang menang hari ini adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf di Arafah, peleburan dosa. Ya, itu diantara cerita-cerita. InsyaAllah nanti lain kali kita masih akan melanjutkan ceritanya, termasuk cerita tentang air zam-zam. Wallahu'alam, mungkin itu dulu. Waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira.